بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, yang dimana kita telah sampai kepada bab husnil khuluq, bab baiknya akhlak seseorang. Dan hadis terakhir yang kita baca adalah hadis Ibnu Abbas, yang dimana beliau menyaksikan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, yang paling berkualitas di dalam setiap kebaikan, baik itu berupa pemberian untuk memberikan kepada orang lain maupun bertutur kata, dan terlebih lagi ilaqah antara Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh, maka lebih lagi daripada yang lain. Maka telah lalu beliau adalah secara mutlak adalah manusia terbaik di muka bumi ini di dalam segala bentuk kebaikan. Kemudian daripada hadis ini disebutkan demikian keadaannya karena dua sebab. Na'aman yujib. Dua sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik dan manusia yang paling mulia. Berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan siapa? Karena bertemunya Nabi SAW dengan Jibril. Ini satu. Yang kedua, yang lain. Kenapa? Mempelajari Al-Quran. Ya. Dua hal ini yang biidznillah akan membuat seseorang menjadi manusia pilihan, menjadi manusia yang terbaik. Yaitu ihtimam bil-Quran, sebagaimana telah lalu sekian adillah telah kami sampaikan. Tayyib, siapa yang bisa menyebutkan salah satu dalil yang memotivasi kita untuk kita terus mempelajari Al-Quran? Naam. Indaman. Had. Hadis Utsman. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Jazakallah khair. Kemudian yang kedua adalah musahabatul akhyar. Jika Nabi SAW senang dengan pertemanannya mudarasatul Quran bersama Jibril, maka beliau adalah qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu juga kita, di antara sebab kebaikan adalah mencari teman yang baik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa mencari teman yang baik? Andaman. Hisham. Al-mar'u ala dini khalilih. Satu lagi. Sufyan, mana Sufyan? Ah, Sufyan bin Abdullah. Hat. Salah satu dalil. Hah? Satu, sudah disebutkan sama Hisham tadi. Satunya, hadis yang lain. Jangan dikira ketika kita tidak pernah bertanya, kemudian tidak akan ditanyakan. Antum harus selalu siap. Nah, apa yang sudah dipelajari harapannya tertulis, tercatat, dan materi dikuasai dengan betul. Satu dalil, Sufyan. Mundur, Sufyan. Mundur. Taib, yang lain, Reza, Had. Satu dalil. Mulki, ah. Mana Mulki? Ah. Taib, yang lain, yang tahu angkat tangan. Fadlan. Sulaiman. Al-Muslim mir'atu akhi. Ya, jazakallah khair. Naam, dijawab oleh Sulaiman. Taib. Ala kulli hal. Dua sebab itu yang menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terbaik. Kemudian satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita lanjutkan hadis yang ke-293. Dalil yang menunjukkan fadilah untuk mempelajari Al-Quran atau berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis ini, kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril bertemu dengan Nabi SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Satu dalil. Dalil banyak, tapi kita minta satu saja. Nah, Sufyan kayaknya tahu. Nah, karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Tayyib, kita lanjutkan hadis kita. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Muhammad bin Salam. Qala, beliau adalah guru imam al-Bukhari dan sering kita lewati. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Muhammad bin Salam berkata, telah berkata memberitakan kepada kami Abu Muawiyah. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Khazim. Ya. Namanya adalah Muhammad bin Khazim al-A'ma. Beliau wafat pada tahun 194 Hijriah. Bil jumlah secara umum terpercaya, akan tetapi ya ada indikasi, ada yang menyatakan beliau terfitnah dengan fitnah Murji'ah. Namun bil jumlah beliau thiqah terpercaya. Qala anil A'mash. Siapa yang tahu A'mash di sini? Siapa nama A'mash? Sering kita lewati nama Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran. Bukan Mihram, Mihran dengan nun. Qala an Syaqiq. Dari Syaqiq, Syaqiq di sini adalah Syaqiq bin Salamah. Ya. Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, ijma'u ala annahu thiqah. Para ulama bersepakat bahwasanya Syaqiq bin Salamah terpercaya. Dan beliau adalah seorang mukhadram. Naam, kelas 2. Kelas 2, siapa yang bisa menjawab apa itu mukhadram? Kelas 2. Hah? Kelas berapa, Salim? Kelas 2 apa kelas 1? Kelas 2. Hah, apa mukhadram, Salim? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Hidup di masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan melewati dua masa, masa jahiliyah dan masa Islam. Ya. Qala an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Nama Abu Mas'ud adalah Uqbah bin Amr. Ya, namanya siapa? Uqbah bin Amr bin Tha'laba Al-Ansari Al-Badri. Ya. Dicatat, ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pemuda yang luar biasa, beliau dijuluki Al-Badri. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya julukan tersebut karena beliau terlibat pada perang Badar. Akan tetapi as-sahih, bagaimana sebagaimana yang disampaikan oleh para muhaqqiqin min ahlil ilmi, nisbat Al-Badri dinisbatkan kepada sumur yang terletak di Badr, ya, yang terletak di sana, maka beliau dikenal dengan nama itu, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, yang setelah masa-masa yang beliau lewati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi ulama-nya para sahabat. Naam. Kemudian beliau wafat di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman qablakum. Ya. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Husiba, yang kelas 3 dan aliyah, ini husiba ini apa bentuknya? Apa dia isim atau fi'il atau apa? Yang kelas 3 atau kelas 1 aliyah, hah? Fi'il, fi'il apa? Mabni lil majhul. Dia apa? Mudhari atau madhi? Madhi. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi, Sufyan ini menunjukkan apa? Fi'il madhi menunjukkan, hah? Yang telah terjadi. Taib. Di sini dikatakan husiba rajulun mimman kana qablakum. Ya. Maka di sini maknanya sayuhasab yaumal qiyamah. Artinya siapapun yang telah wafat, mereka akan dihisab yaumul qiyamah. Artinya belum terjadi. Belum terjadi. Akan tetapi di sini sebuah faedah penting dari sisi lughah al-arabiyah, dan ada kaitannya dengan pemahaman bahwasannya digunakan lafat husiba mabni lil majhul, artinya dia tidak disebutkan siapa, akan tetapi dia menggunakan konteks fi'il madhi yang telah lampau, menunjukkan barang yang sudah berlalu padahal belum terjadi, ya, padahal belum terjadi. Kata para ulama, faedahnya sehingga kita tahu bahwasanya ini adalah sebuah penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia ini kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Man kana qablakum, yaitu siapa yang hidup sebelum kalian atau di zaman kita. Maka kelak yaumul qiyamah la yughadiru, tidak akan terlewatkan kabirah atau saghirah kecuali akan ditampakkan kepada manusia. Akan ada yaumul hisab. Semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hak manusia, maka akan dikembalikan di masa itu. Ala kulli hal. Jadi dia menggunakan fi'il madhi dengan sigha mabni lil majhul untuk memperkuat bahwasannya hal ini pasti akan terjadi. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita indahnya bahasa Arab. Ya. Indahnya bahasa Arab. Jadi tidak sembarangan. Ya. Dan sekaligus motivasi. Tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Al-Qur'an, innahu latanzilun min rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan lewat malaikat Jibril, ala qalbika, kepada ke hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, sehingga engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan yang berbahasa Arab yang jelas dan gamblang. Tidak sembarangan ketika Allah menyatakan demikian, menunjukkan nur, cahaya dari bahasa tersebut. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan apa? Inna anzalna Qur'anan Arabian, kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasanya bahasa Arab. La'allakum ta'kilun, agar kalian mau berpikir. Ya. Oleh karenanya para ulama betul-betul mempertegas untuk kita senantiasa tidak meninggalkan ta'allum, mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah madkhal. Fulan minan nas hafizul Quran, menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Kutubut Tis'ah, ditambah lagi kitab ini, kitab itu dan lain sebagainya. Akan tetapi la yafqahul arabiyyah, haba'an mansura, sia-sia. Tidak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya. Al-Arabiyyah adalah madkhal, pintu untuk kita masuk kepada syariat ini. Ya. Maka sekali lagi kami tekankan kepada talabah untuk meletakkan ihtimam bil lughah al-Arabiyyah. Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau menyatakan, yaitu berdasarkan dalil-dalil ayat yang sudah kita bacakan tadi, maka beliau menyatakan al-lisan alladhi ikhtarahu Allah, lisan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat ini adalah lisanul Arab, lisannya orang Arab. Lisannya orang Arab. Dan ini bukan ta'assub, bukan asabiyah. Ini adalah hak. Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, yatahaddatsuna bil arabiyah, yang berbicara dengan bahasa Arab. Dan Allah turunkan Al-Qur'an dengan yang terbaik dari bahasa mereka. Al-Qur'an adalah bahasa Quraisy. Ketika kita ingin tahu bahasa mereka adalah Al-Qur'an. Akan tetapi tidak ada yang bisa menandingi mukjizat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah pun kata beliau, fa anzalahu bihi kitabah. Allah turunkan kitabnya Al-Qur'an. Wa ja'alahu lisan khatam anbiya'i. Dan Allah pun jadikan bahasa tersebut sebagai bahasa dan lisan nabi terakhirnya. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya. Diputuskan dengan seorang nabi yang berbahasa Arab. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa li hadza naqul yanbaghi li kulli ahadin yaqdir 'ala ta'allum al-'arabiyyah, seharusnya bagi setiap orang yang mampu untuk mempelajari al-'arabiyyah, bahkan kita katakan yang mampu untuk mendahulukannya dari segala sesuatu, ya, dari segala ilmu yang ada, mendahulukan al-lughah al-arabiyyah, maka kata beliau an yata'allama, hendak dia mempelajarinya. Yang semakna Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani ma'ruf bibni Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan al-lisanul arabi, bahasa Arab kata beliau, syiarul Islam wa ahlihi, adalah termasuk syiarnya Islam dan ahli Islam. Ketika dikatakan bahasa Arab adalah syiarul Islam, maka Allah pun menyatakan wa man yu'adzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati seseorang. Ya, Allahu Akbar. Maka sekali lagi kami mengingatkan untuk memperhatikan dan mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin dengan bahasa Arab, bilisanin Arabi, sebagaimana Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya beliau juga menyatakan, kata beliau, kana salaf dahulu ulama salaf, yu'addibuna auladahum, mereka mengajari anak-anak mereka ala lahan. Nah, maknanya lahan yaitu bahasa Arab maksudnya. Maka kata beliau, fa nahnu, adapun kita, ma'muruna bi amrin ijab, diperintahkan untuk mempelajarinya dengan kewajiban, ya, dengan perintah yang sifatnya wajib au amrin istihbab, antara dua, antara wajib dan juga sunnah, setidaknya bagi mereka yang ingin masuk kepada bab min abwab syara', bab dari bab-bab syariat, maka wajib bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab. Selebihnya hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain. Maka kata beliau, an-nahfaz al-qanun, hendaklah kita memelihara dan menjaga qanun al-arabi, yaitu aturan-aturan dalam bahasa Arab, bagaimana kita mempelajarinya. Wa nuslih al-alsinah, kemudian kita memperbaiki lisan, an al-ma'ilati anhu, dari kecondongan, artinya memperbaiki lisan kita dari kesalahan di dalam mengucapkan lughah al-arabiyyah. Ya, maka ini yang diperintahkan oleh mereka karena adillah, ya, yang sekian banyak, ya. Adillah yang sekian banyak. Begitu juga al-muhaddits al-mu'asir, ulama di zaman sekarang, ya, rahimahullah, al-mujaddid ahli Yaman al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i alaihi rahmatullah, beliau juga memotivasi para talabatul ilm. Kata beliau, ilmu nahwi itu minal ulumil islamiyah al-muhimmah. Termasuk ilmu-ilmu Islam yang sangat penting. Yang sangat penting. Alladhi yajibu alal muslimin. Yang wajib bagi kaum muslimin an yu'tu ihtimaman. Wajib bagi mereka meletakkan perhatian yang besar terhadap ilmu nahwu dan bahasa Arab secara umum. Idh a'adil Islam munafirun. Karena musuh-musuh Islam, mereka berusaha dan berupaya untuk membuat ahlul Islam dan kaum muslimin lari anil lughah al-arabiyah atau an lughah dinihim, lari dari bahasa agama mereka. Wa yushghilunahum bima laysa min daruriyat, kemudian menyibukkan mereka dengan perkara yang tidak darurat. Dan ini wakil di zaman kita sekarang. 80% kaum muslimin meletakkan perhatian terhadap bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Taiwan, apalagi bahasa-bahasa yang aneh-aneh, dan mereka jauh dari bahasa agama mereka. Mereka jauh dari bahasa agama mereka. Bagi siapa yang ingin masuk pada syariat ini, maka pintunya ada pada lughah al-arabiyah. Naam. Maka pelajari dasar dan pondasinya dengan kadar kita memahami kitab Allah dan sunnah dan meluruskan lisan kita sehingga tidak salah di dalam berucap. Karena salah dalam berucap dari bahasa Arab ini perkaranya sangat berbahaya, ya. Salah berucap akan merubah makna. Maka intinya di sana. Adapun lebih, nah ini yang berbahaya. Terkadang mereka mempelajari lughal arabiyah lebih daripada batasnya sehingga mereka pun meninggalkan abwab kathirah, bab-bab yang sangat banyak daripada agama ini. Oleh karenanya para ulama menyatakan lughal arabiyah ini adalah ilmu yang bermanfaat pada kadarnya. Pada kadarnya diibaratkan seperti makanan, ya. Makanan ketika milh atau garamnya cukup, maka nyaman dan pas rasanya di lisan. Begitu juga bahasa Arab. Ketika lebih, ya, garamnya lebih, maka tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman. Bahkan bisa membahayakan. Orang kalau makan banyak garam bisa darah tinggi dan lain sebagainya. Ya. Kurang pun juga tidak enak. Kurang garam pun badan manusia juga berbahaya. Nanti kurang ini itu kadar garam dalam tubuh ini bisa menyebabkan manusia jatuh, pingsan, bahkan bisa membawa mereka kepada kematian. Ya. Ala kulli hal. Intinya di sini, ya, para ulama memotivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang amat sangat indah dan luas. Dan luas, terkadang pada satu kata kita dapati sekian makna, ya. Contoh yang amat sangat mudah, kata ja'a dalam bahasa Arab, ya, datang, artinya datang. Ketika seseorang ingin menyatakan datang dalam rangka menyambung silaturahim, dikatakan apa? Zara Muhammadun Aliyan. Muhammad menziarahi Ali untuk menyambung silaturahim. Berbeda lagi, ya, ketika seseorang datang dalam rangka mengambil air, berbeda lagi. Ya. Disebut apa? Warada. Berbeda lagi ketika seseorang datang bergerombol. Ya. Orang banyak telah datang. Apa? Disebut apa dalam bahasa Arab? Wufud, ya, seperti wafd Abdi Qais contohnya, ya. Wafada Bani Abdi Qais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wufud. Itu mereka datang berkelompok, bergerombol, ya. Ala kulli hal, ya. Berbeda lagi datang di tengah malam. Ada sekian bahasa. Ya, ini menunjukkan kepada kita apa? Indahnya bahasa Arab dan luasnya. Qala husiba rajulun mimman kana qablakum. Maka mereka seseorang di zaman dahulu, maknanya mimman kana qablakum, yaitu imma ahlil kitab atau masa-masa sebelum itu dari umat-umat terdahulu, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah ada pada kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu pelajaran. Maka seringkali kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan terkadang pada kisah yang panjang, contoh kisah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa yang kemudian digenapkan menjadi 100. Begitu juga kisah siapa? Juraij, ya. Kisahnya Juraij seorang ahli ibadah di zaman dahulu. Banyak banyak kisah-kisah seseorang yang masuk surga karena sebab memberikan air minum kepada anjing. Ya, kisah-kisah sangat banyak tentang umat-umat terdahulu itu semua sebagai ibrah, pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa istiqamah di atas agama ini. Qala falam yujad lahu minal khairi illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Maka orang tersebut tidak memiliki kebaikan. Dikatakan oleh para syuroh, mereka menyatakan tidak memiliki kebaikan, akan tetapi orang tersebut memiliki aslul iman. Memiliki apa? Dasar daripada keimanan. Tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Artinya isinya jelek semua. Illa, kecuali orang tersebut adalah man yukhalitin nas, orang yang berkumpul dengan orang lain. Dan dia adalah orang kaya, orang yang cukup, ya, orang yang cukup, orang kaya. Dia berkumpul dengan manusia, ya, artinya seseorang yang berkumpul dengan orang lain ini kebanyakan negatif, ya. Karena manusia dengan demikian jenisnya, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak bersyukur. Kebanyakan mereka adalah orang yang condong kepada kemaksiatan, kepada kejelekan. Illa, beliau adalah orang yang cukup, ya. Orang yang cukup. Fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'siri. Dan dia, ini saja kebaikan satu yang dia miliki. Dia memerintahkan gulamnya, ghilman adalah jamak daripada gulam, yaitu budaknya, untuk membiarkan, ya, orang yang kesulitan. Artinya ketika dia bermuamalah dengan manusia, kemudian ada di antara orang-orang tersebut yang kesulitan, imma dia uangnya tidak cukup atau tidak mampu membayar hutangnya atau yang semisalnya, maka diperintahkan oleh orang tersebut untuk dibiarkan. Untuk apa? Dibiarkan. Maka kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jal, maka Allah pun berfirman, fanahnu ahakku bidhalika minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami lebih berhak untuk melewatkan kesulitan daripada dia. Fatajawaz anhu, maka Allah pun ampuni dia. Allah pun jadikan kebaikan untuk orang tersebut sehingga orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahu Akbar. Ini adalah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang mulia yang ada di dalam hadis ini adalah seseorang melewatkan kesulitan orang lain. Maka di sini terdapat, ya, dalam hadis ini terdapat kasih sayang orang lain kepada saudaranya adalah merupakan a'mal al-bir, amalan yang baik dan termasuk husnul khuluq. Dari sisi ini Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil bahwasanya di antara husnul khuluq adalah melewatkan kesulitan orang lain. Dalam sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Ya. Barang siapa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang berada pada kebutuhan saudaranya, dia waqaf amama sahibihi, diam berhenti di hadapan temannya dari kesulitannya. Ya, saudaranya butuh beras misalnya. Apalagi sebagian mereka adalah orang-orang yang menjaga betul harga dirinya dengan tidak mau meminta dalam keadaan di rumahnya beras yang untuk ia makan tidak ada. Ya. Maka lebih lagi. Ini adalah termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kata Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Maka di dalam hadis ini juga terdapat, ya, terdapat fadilah daripada memberikan keringanan daripada utang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana dzu usratin," ya, barang siapa yang memiliki kesulitan, "fanadziruhu fanadziratun ila maisara," maka diarahkan, ditujukan untuk diberikan kemudahan. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan jangan kau persulit, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan indahnya Islam dan sekaligus nasihat bagi kita untuk tidak menekan sebagian daripada kita ketika memiliki hutang. Naam, ketika memiliki hutang kepada kita, karena terlebih lagi ketika kita tahu dia kesulitan. Berbeda lagi keadaannya orang tersebut ketika dia punya, ya, dia ada, akan tetapi dia tidak mau membayarnya. Maka yang demikian ini kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun, hillu irdahu wa uqubatah. Matlul ghani, yaitu orang yang cukup, ya, dia punya untuk menutup hutang-hutangnya. Maka kata Nabi SAW ini adalah sebuah kezaliman. Wadzulmu zulumat yaumul qiyamah. Dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak yaumul qiyamah. Maka kata Nabi, dihalalkan irdahu, harga dirinya. Dan uqubatah, dan dihalalkan untuk diberikan hukuman. Artinya yang bisa memberikan hukuman adalah mereka penguasa, bukan kita. Ya, bukan kita. Artinya boleh bagi kita untuk menyampaikan perkara tersebut kepada penguasa, melaporkannya bahwasanya fulan minan nas berhutang kepada saya dan tidak mau membayar, dalam artian dia memiliki kecukupan. Adapun ketika dia memang betul-betul orang yang sulit, tidak memiliki untuk membayar hutangnya, maka fanadziratun ila maisarah, maka anjuran Islam untuk kita berikan kemudahan. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bahwasanya melewatkan kesulitan orang lain daripada hutang dan lain sebagainya adalah termasuk perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Allah menyatakan fanahnu ahaqqu biha. Kami ahaqqu bidzalika min. Kami lebih berhak. Ya. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat fadilah untuk kita memaafkan, ya, untuk kita mengikhlaskan, meridhokan segala sesuatu, ya, apa saja. Ketika hak kita diambil orang lain, apakah yang terbaik adalah kita memaafkannya dan memberikan kepada dia kemudahan, ya, walaupun dia mempunyai hak untuk menuntutnya. Artinya siapapun memiliki hak dan tidak diharamkan dalam Islam, diperintahkan untuk menuntut haknya. Nah, akan tetapi yang terbaik ketika dia tahu adanya kesulitan adalah untuk kita memaafkan orang tersebut dalam segala hal kecuali ketika harga diri Islam direndahkan. Ketika Islam sudah dijatuhkan, maka tidak ada di sana kita untuk memaafkan orang yang seperti ini, ya. Maka kita betul-betul benci mereka-mereka yang menjatuhkan Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau wahai Muhammad tidak menjumpai satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka cinta, mereka ridho kepada orang-orang yang menyimpang, mereka yang berada di atas kebatilan, mereka yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Abadan. Ya, di dalam Islam dinafikan yang demikian. Maka kita cinta kepada seseorang karena Allah dan benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat tidak boleh bagi siapapun min ahlil iman untuk merendahkan atau menganggap remeh sebuah kebaikan. Ya. Hatta dengan apa? Sebiji korma, sebuah pisang, ataupun apa yang dianggap tidak ada artinya. Ya. Maka itu semua adalah kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian menghinakan kebaikan sedikit pun. Karena sebab kebaikan dalam hadis ini satu hal saja, dia lam yujad lahu minal khair. Tidak punya kebaikan apapun, tidak ada kebaikannya. Kecuali satu itu tadi. Ya. Bagaimana ketika kebaikan itu lebih daripada yang ia lakukan. Begitu juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW menceritakan seseorang yang memberikan minuman kepada anjing. Ya, dia turun ke sumur. Setelah ia minum dari air tersebut, dia mendapati anjing yang kelaparan dan kehausan. Yalhath ya'kulu dzara, makan daripada tanah. Dia pun naik, dia beranggapan bahwasannya anjing ini merasakan sebagaimana apa yang saya rasakan. Maka dia pun menetapkan untuk turun kembali, memenuhi alas kakinya dan diberikan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafarallah. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya hanya karena air. Subhanallah. Hanya karena air. Nabi SAW menyatakan afdhalus shadaqat, sebaik-baik sedekah adalah saqiyul ma, seseorang memberikan air. Alana lil bahaimi ajr, apakah ada pahala untuk kita berikan kepada binatang ya Rasulullah. Maka Nabi SAW setiap makhluk yang bernyawa, yang mempunyai hati, dia ada pahalanya. Ketika kita berikan sesuatu kepada orang tersebut. Nah. Qala haddatsana Muhammad bin Salam. Kita masih berada pada bab husnul khuluq. Qala haddatsana Muhammad bin Salam. Qala an Ibnu Idris, dari Ibnu Idris. Ibnu Idris beliau adalah Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman. Ya. Siapa nama beliau? Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman. Beliau wafat pada tahun 192 Hijriah. Naam. Dan beliau thiqah, terpercaya, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim beliau ini imam min a'immatil muslimin. Ya. Qala sami'tu abi yuhaddits. Aku telah mendengar bapakku menyampaikan hadis an jaddi. Ya, dia dengar dari bapaknya. Siapa bapaknya? Idris bin Yazid. Ya. Bapaknya adalah Idris bin Yazid. Nah, Idris bin Yazid terpercaya. Qala an jaddi, dari kakeknya, yaitu Yazid bin Abdurrahman. Yazid bin Abdurrahman Al-Aswad. Ya. Dan hadisnya pun diriwayatkan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah satu ketika pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apakah perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq, ialah ketakwaan seseorang kepada Allah dan husnul khuluq. Qala wa ma aktsar ma yadkhulun nar, dan apakah perkara yang paling banyak membuat seseorang masuk neraka? Qala al-ajwafan, yaitu al-ajwafan. Apa itu al-fam wal faraj? Yaitu mulut, lisan dan juga kemaluan. Telah lalu ya fawaid daripada hadis ini, ya, intinya pada bab kali ini beliau ingin berdalil bahwasanya husnul khuluq adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan merupakan perkara yang dapat memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayib, insyaallah setelah azan kita dengarkan setoran daripada hadis. Tafadhol, azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tayyib, yang mau menyetorkan hadis berdiri semua. Faddalu. Tayyib, bismillah, dari Yazid dimulai. Bismillah. حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بخير من ناريه المرسلة. نعم، جزاك الله خير. تفضل أنس. حسن الخلق. ajwadan nasi bil qayyim wa kana ajwada ma yaqulu fi ramadan ina yalqahu jibril sallallahu alaihi wasallam wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan yaridu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ana kadzalika yahu jibril kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min rihil mursal. Jazakallah khair. Ah Sufyan, insyaallah. Ya. Jazakallah khair. Salim. Bismillah. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil ghair min ar-rihi musalla. Jazakallah khair. Fadhal. Min ar-rihi. Jazakallah khair. Fadhal. Halwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala bab husnul khuluq. Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad qala akhbarana Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Jazakallah khair. Tayyib, untuk pertemuan selanjutnya bisa dibantu Ustaz Fitro. Siapa kira-kira ya yang menyetorkan 3? Fadhal. Ustaz Fitro dipilih. Muhammad Fuad 1. Terus 2. Kemudian yang ketiga Siapa? Fawas. Yang mana Fawas? Baik. Wah, ini belum pernah sama sekali ini. Fawas ini ya. Insyaallah hari Ahad depan ini pertama kali insyaallah Fawas. Baik, setidaknya tiga itu, yang lainnya nanti dilihat waktunya, jika nutut labas insyaallah disetorkan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.